Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Apakah ada tuntunannya kalau datang ke majelis taklim diperbolehkan berjabat tangan atau salaman dengan para pengunjung di masjid tersebut sebelum acara dimulai? Kalau salaman dengan orang yang di sekitarnya saja, boleh saja. Datang misalnya di sini, duduk, salaman dengan yang di sekitarnya, boleh saja. Tapi kalau dia mesti salaman muter ke orang-orang yang ada, itu yang diingkari oleh sebagian ulama. Setiap masuk salaman ke seluruhnya muter, semuanya disalami. Ini Asy-Syaikh bin Utsaimin rahimahullah mengingkari hal tersebut. Ya, namun ya ini kalau hanya di sekitarnya saja, ya diperbolehkan. Kenapa yang itu diingkari oleh beliau? Tampaknya karena seperti menjadi keharusan, ya seperti menjadi keharusan datang harus semuanya salawat, padahal nggak mesti. Dan dulu di zaman Nabi ya nggak seperti itu. Di zaman Nabi nggak seperti itu. Maka dari itu kita lebih membatasi pada, atau kalau salaman kepada orang-orang yang di sekitar kita saja. Kecuali kalau majelis kecil, ya di ruangan kecil ada berapa orang, 5 orang salaman semua nggak ada masalah, ya. Soalnya kalau cuma 2 orang kita salamin, tinggal 3, nanti mereka, kok cuma sama dia salamannya, sama saya tidak. Seperti itu sih tidak ada masalah insya Allah kalau semuanya disalami karena sedikit. Ya. Apabila kita memilih membeli barang dari orang kafir sedangkan di seberang toko ada toko orang muslim yang menjual barang yang sama, hanya saja di toko orang kafir harganya lebih murah. Apakah ini termasuk kecondongan terhadap orang kafir yang terlarang? Tidak, kalau bab jual beli bab yang mubah dan ada kelapangan dalam hal itu, kalau dia milih itu boleh saja. Apakah mungkin sebuah keluarga mendapat sakinah, mawaddah, dan rahmah sementara pernikahan tersebut dikarenakan perbuatan zina? Ya, kalau memang karena zina, mestinya kan bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak dilaksanakan pernikahan kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama, sudah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal dari perbuatan tersebut. Yang kedua, betul-betul rahim pun kosong, ya, dalam kondisi rahim itu kosong. Nah, kalau dia bertaubat kepada Allah, ya semoga taubatnya diterima, kemudian berubah menjadi keluarga yang bahagia. Tapi kalau tanpa ada taubat kepada Allah Azza wa Jal, melanggar tuntunan Allah dan Rasulnya, maka dikhawatirkan isinya adalah malapetaka, ya. Dan ternyata banyak pula keluarga yang sepertinya sebelum itu begitu dekatnya dengan pacaran dulu, ya, memilih pasangan, ternyata di pertengahan jalan cerai. Banyak sekali yang seperti itu, ya kan? Karena itu sudah tidak syar'i, bahkan melanggar syariat. Walaupun alasannya memilih pasangan, ya. Itu hanya alasan yang hiasan-hiasan syaitan yang pada kenyataannya justru berlawanan dengan alasan-alasan tersebut. Ya. Tentu tuntunan Islam dalam mencari jodoh tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Apakah ada salat iftitah untuk salat tahajud? Barakallahu fikum. Wafiq barak. Salat iftitah sebagian ulama membolehkan, yakni dua rakaat yang ringan. Namun yang perlu saya ingatkan, ini dilakukan waktu itu oleh Nabi SAW sendiri, ya, tidak dengan cara selalu berjamaah setiap mau sholat tahajud atau tarawih bersama-sama iftitah. Ya, Nabi nggak melakukan seperti itu. Nabi tidak melakukan dengan cara seperti itu. Dan ternyata sebagian ulama juga mengatakan sesungguhnya dua rakaat itu adalah ba'diyah isya. Sebagian ulama berpendapat begitu. Walaupun sebagian yang lain mengatakan bukan ba'diyah isya, tapi memang pembukaan, ya, salat yang ringan. Ala kulli hal, seandainya pun memang itu dua rakaat yang tersendiri, bukan ba'diyah isya, tetap dilaksanakan seperti yang dilaksanakan Rasulullah. Jangan kita melakukan dengan cara kita sendiri, ya, dilakukan secara rutin berjamaah. Ini tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seandainya itu perkara yang baik, yang syar'i, tentu mereka akan melakukannya. Bolehkah mengakikahi anak yang sudah dewasa? Boleh. Akikah pada hari ketujuh itu sunnah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga kalau mau diakikahi setelah hari ketujuh, boleh. Dan Rasulullah SAW mengakikahi dirinya setelah diutus menjadi nabi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh seingat saya Ibn Hibban dan yang lain, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Banyak partai-partai diawali dengan doa semoga majelis ini dirahmati Allah dengan keberkahan darinya, amin, semoga begitu. Kemudian ya, banyak partai dipimpin oleh orang-orang kafir. Orang-orang muslim berwala dan cinta pada pemimpin kafir ini, bahkan dikatakan sebagai calon pemimpin yang ideal. Apakah termasuk dalam ayat yang antum sebutkan, antum terangkan, yakni orang yang beriman tidak mungkin cinta kepada orang kafir sedangkan mereka dan seterusnya, ya. Baik. Ya. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau bab cinta, kalau itu karena agamanya, maka na'udzubillah itu murtad. Tapi kalau cintanya bukan karena agama, karena kepentingan-kepentingan tertentu, dan termasuk sekedar kepentingan politik, ini jelas haram juga. Tapi tidak sampai kepada tingkatan kufur atau kemurtadan. Dan kalau bab pemimpin, memilih pemimpin bukan hanya bab rasa cinta, itu juga ada bab lain, ya, bab lain yaitu dilarangnya kita memilih pemimpin dari non muslim. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah azza wa jal tidak memberikan jalan bagi orang-orang kafir terhadap kaum mukminin. Kalau ulama rahimahumullah mengatakan seorang muslim kalau bekerja dengan orang kafir sementara dia statusnya sebagai pekerja yang dihinakan, ya, tidak boleh. Bagaimana dia menjadikan pemimpinnya orang kafir yang dia sami'na wa ata'na dengan orang kafir itu? Ya. Jelas tidak diperbolehkan. Dan na'udzubillah kalau bab kepartaian nanti sudah banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Apakah ada batasan-batasan apabila bergaul dengan orang-orang selain muslim? Sebab saya dan istri punya teman keluarganya Cina, Nasrani. Mereka orangnya baik. Bahkan mereka menganggap keluarga Ana adalah keluarganya. Ya. Ya. Kita bermuamalah dalam urusan dunia sekedar bermuamalah dalam urusan dunia masih diperbolehkan, ya. Tapi dengan penuh kehati-hatian, ya. Kita harus menjaga, harus ada jarak, jangan dekat-dekat, hati-hati. Ya. Walaupun orang ini terhadap kita baik, ya. Tapi baiknya mereka urusan duniawi. Ingat, dia tidak baik kepada Allah dan Rasul. Baik kepada kita, apa baiknya kepada kita? Paling ya bertutur kata yang baik atau memberi sesuatu kepada kita, tidak memusuhi kita. Kan itu saja. Tapi dia terhadap Allah Azza wa Jal membuat murka Allah Azza wa Jal. Ya, ingat itu. Jadi baik-baiknya mereka, mereka telah melakukan suatu kejahatan besar di sisi Allah Azza wa Jal. Maka jaga jarak. Ya, sekalipun urusan duniawi boleh, tapi jangan sampai kebablasan sehingga membuat kita terpesona dengan mereka. Sekali lagi, syaitan tidak dengan cara polosan ya menyesatkan manusia. Kayak orang gak tahu apa-apa, gak tahu trik-trik. Syaitan itu sangat lihai. Jadi walaupun dia seperti itu, kita tetap jaga jarak, ya. Terus kita pegang akidah kita, kita belajar, kita takwa dan taat kepada Allah, dan jangan terlalu dekat dengannya. Jangan sampai kemudian terjerumus padanya. Dan kita ingatkan bahayanya pertemanan dengan orang-orang kafir. Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan dalam ayatnya. Wa yauma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dan ingatlah, yauma ya'adhu adh-dhalimu 'ala yadayhi, suatu hari ketika orang yang zalim itu menggigit tangan kedua tangannya. Yaqul, dia mengatakan, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila, duhai seandainya aku mengikuti jalan Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekat saya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari dzikr, ya, setelah datang kepadaku, ya, menyesatkan dari agama Allah Azza wa Jalla setelah datang kepadanya. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan ingat, setan terhadap manusia itu khadul, menyesatkan. Kalau sudah sesat dibiarkan, mau menjatuhkan ke jurang, ya, dirayu-rayu sampai ke pinggir jurang, setelah itu dijatuhkan kemudian dibiarkan. Khadul. Enggak akan kemudian, oh jatuh saya tolong, enggak akan. Karena syaitanu lil insani khadula, mana khadala, seperti itu. Ya, enggak menolong. Dia hanya menyesatkan, setelah itu memang tujuannya itu. Nah, ayat ini terkait dengan seorang tokoh musyrikin Quraisy yang dengan Nabi baik. Orang ini sempat baik dengan Nabi dan Nabi mengharapkan keislamannya. Tapi dia punya teman, ya, musyrik juga, sama-sama musyrik. si teman ya tersebut mengatakan, saya dengar kamu dengan Muhammad begini-begini, ya, kamu sudah pindah agama. Tidak. Segala apa upaya penjelasan kurang diterima, ya. Bahkan sampai si temannya mengatakan, saya enggak akan rela dengan penjelasan kamu ini. Sampai kamu meludahi Muhammad baru saya percaya. Benar. Ternyata gara-gara omongan teman tadi, dia yang sebelumnya dengan Nabi Muhammad seperti tidak ada permusuhan, akhirnya meludahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya sudah betul-betul pisah dengan Rasulullah SAW dan dia lebih cenderung dengan temannya itu. Pada kejadian perang Uhud, dan Nabi ingat ini, hati-hati kamu. Nabi mengancam dia. Pada perang Uhud, ternyata dia ditangkap. Saatnya Nabi membalas. Nabi katakan, ini dengan waktu itu, balas ludahmu waktu itu. Saatnya kamu mati sekarang. Mati dalam keadaan kafir. Dihukum Rasulullah SAW. Sehingga disebutkan bahwa ayat tadi terkait dengan orang ini yang tadinya telah dekat dengan Rasulullah, ya, akhirnya menjauhi Rasulullah demi teman. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai seandainya aku mengikuti jalan Rasul. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, duhai seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai teman saya. Laqad adallani 'anil dzikri, sungguh dia telah menyesatkan aku dari adzikr, dari agama ini. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula, dan sungguh syaitan tidak pernah menolong manusia. Apa di akhirat nanti temannya akan menolong? Tidak. Nah, jadi hati-hati dari pertemanan dan kedekatan. Sekali lagi, bab dia berbuat baik, ya, mudarah diperbolehkan. Tapi ingat, hati-hati, ya, jangan kebablasan dan terus dijaga jaraknya. Wallahu a'lamu bissawab. Sementara kita cukup untuk di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.